ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan tentang bab yang 55, mulai dari hadis dari 775 sampai 786 tentang wajib penjelasan bahwasannya jima pada awal Islam tidak diwajibkan mandi kecuali kalau mengeluarkan mani, dan penjelasan hukumnya adalah mansukh, serta bahwasanya mandi itu wajib disebabkan oleh jima. Kita telah awali bahwasanya sepakat ulama, sepakat umat bahwasanya wajib mandi disebabkan oleh jima walaupun tidak mengeluarkan mani, dan sepakat bahwasanya wajib mandi disebabkan karena mengeluarkan mani. Ada sebagian pendapat sahabat yang mengatakan tidak wajib mandi kecuali mengeluarkan mani, kemudian mereka kembali dari pendapat tersebut. Adapun hadis yang mengatakan innamal ma'u minal ma', bahwa datang hadis yang berikutnya, idza jalasa 'ala syu'amihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba, faqad wajaba al-ghusl wa illam yufa'illam wa illam yunzil. Apabila dia sudah duduk di cabang tubuhnya yang empat, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka telah wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Maka ulama mengatakan bahwasanya tidak wajibnya mandi karena jima yang tidak mengeluarkan mani, karena air mandi itu disebabkan oleh air mani, hukumnya mansukh, dimansukh atau dihapus oleh hadis yang menyatakan bahwa apabila dia sudah duduk di atas cabang tubuhnya yang empat, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka telah wajib mandi walaupun belum atau tidak mengeluarkan mani. Namun sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa hadis seperti Ibn Abbas berpendapat bahwa hadis innamal ma'u minal ma', hanya saja air itu atau air mani disebabkan oleh air mandi disebabkan oleh air mani, hadis tersebut tidak mansukh, tidak dihapus. Akan tetapi itu berlaku bagi orang yang mimpi, yaitu apabila dia mimpi berhubungan badan dan dalam mimpinya dia merasa semuanya sudah selesai, yakni keluar maninya dan seterusnya, tapi ketika dia bangun dia tidak melihat apa-apa, ya, dia tidak mengeluarkan mani sama sekali walaupun dalam perasaan waktu mimpinya dia mengeluarkan mani. Maka karena tidak ada air, yakni keluar air maninya, maka tidak wajib bagi dia untuk mandi. Tapi kalau keluar air maninya, maka wajib mandi. Atau begitu juga dengan perempuan. Kalau seandainya perempuan mimpi dewasa, mimpi laki-laki, dia mimpi berhubungan badan. Nah, ketika paginya dia melihat air ya, basah di celananya, maka dia wajib mandi. Kalau seandainya dia tidak melihat apa-apa, maka tidak wajib mandi. Dan apabila seseorang bangun dari tidurnya dan dia tidak ingat apakah dia mimpi hubungan badan atau tidak, tapi dia lihat basah, dan basah itu adalah dari air mani, maka dalam kondisi itu wajib baginya untuk mandi. Karena kaidah umum dari hadis ini, innamal ma'u minal ma', bahwasanya air mandi itu disebabkan oleh air mani. Baik, kita lanjutkan ya, bahwa apa makna idza qa'ada baina syu'abi syu'abihal arba'. Apa makna apabila dia duduk di atas syu'ab? Dalam riwayat yang lain, asy'abiha. Ikhtalaf al-ulama fil muradi bi syu'abi al-arba', asy'ab al-arba'. Terjadi perbedaan pada ulama tentang makna syu'ab. Qila, dia mengatakan hiya yadani wa rijlani. Ada yang mengatakan dua tangan dan dua kakinya. Qila, ada yang mengatakan arjilani wa fakhidani, yaitu dua tangan, dua kakinya dan dua pahanya. Qila arjilani wa syafarani, yakni ada yang mengatakan dua kakinya dan dua bibir kemaluannya. Waqtar al-qadiyat anna al-murad syu'ab, syu'ab al-farj al-arba'. Qadiyat dia memilih bahwasanya makna syu'ab, syu'ab biha itu, syu'ab biha al-arba' adalah syu'ab sisi kemaluannya dari empat sisi. Karena wasyu'ab nawahi wahidatu wa syu'bah, syu'ab itu jamak dan dia adalah nawahi, sisi di atas, bawah, kiri, kanan, atau dari empat sisi. Wa amma man qala asy'abuha fa huwa jam'u syu'ab, wa ada yang mengatakan asy'abuha yaitu jamak dari syu'ab. Makna jahadaha, yakni jahadaha sungguh-sungguh, jahada maknanya adalah hafaraha, dia melubangi. Kada qala Khattabi, demikian dikatakan oleh Khattabi. Wa qala ghayruhu, yang lain mengatakan balagha masyaqqatuha, dia sampai kepada puncaknya. Masyaqqah itu usaha yang berat. Yuqal jahadtuhu ay ajhadtuhu balagat masyaqqatuhu, yakni bersungguh-sungguh, yaitu dia bersungguh-sungguh dan sampai kepada puncak sulitnya. Qala Qadhi'iyad rahimahullah ta'ala, Qadhi'iyad mengatakan al-awla ayyakuna jahduhu bima'na balagha jahduhu fil amal fiha, yang lebih utama dikatakan bahwa jahduhu yakni kekuatannya, yaitu atau sungguh-sungguhnya, maknanya kesungguhannya sudah sampai pada pekerjaannya di dalam perbuatan tersebut. Wal juhdu ta'ah, juhdu itu adalah kekuatannya. Wa huwa isyaratun ila al-harakati wa tamakkuni suratil amal, dia menunjukkan akan gerakan dan kemaksimalan bentuk pekerjaan. kerjaan itu. Ya, ini betul-betul dia sudah lakukan. Ya. Wa huwa nahwu qawli man qala hafara ay kaddaha biharkatihi. Wa illa fa ayu masyaqqatin balagha fi dhalika wallahu a'lam. Dia katakan bahwasanya dia melubangnya itu betul-betul dia sungguh-sungguh dengan gerakannya. Ya. Kalau dikatakan susah, apa susahnya dalam pekerjaan itu? Maksud wal makna hadis, makna dari hadis ini, atau kalau kita lihat ba'asyu'ah bil arba, yani maksudnya bahwasannya dia betul-betul sungguh-sungguh berhubungan badan, ya, sehingga betul-betul mengerjakan atau berhubungan badan yang sesungguhnya. Makna hadis anna ijabal ghusli la yatawaqqafu ala nuzulil mani. Makna hadis bahwa wajibnya mandi itu tidak hanya sekedar keluarnya mani. Kalau mani keluar, mandi wajib mandi, kalau enggak tidak. Bal mata ghabat hashafa fil farji wajib al ghusli ala wajhi wal mar'ah. Malahan kapan kepala kemaluan laki-laki tenggelam di dalam kemaluan perempuan, maka wajib mandi kepada laki-laki dan perempuan itu. Nah, jadi ulama di dalam masalah ketetapan sebuah hukum, apabila kepala kemaluan laki-laki itu tenggelam di kemaluan perempuan, maka semua hukum berlaku. Wajib mandi. Ya, tapi kalau belum tenggelam, belum. Hukum had zina berlaku apabila sudah tenggelam kepala, walaupun belum masuk semuanya. Ya. Wa hadza la khilafa fihi al-yawm. Dalam hal ini tidak ada perbedaan sekarang lagi. Yaitu yang menjadi ukurannya adalah tenggelamnya kepala kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Waqad kana fi khilaf li ba'd as-sahabati wa man ba'dahum thumma 'uqida al-ijma'u 'ala ma dzakarnahu. Dahulu terjadi khilaf antara sahabat dan orang setelah sahabat, kemudian terjadilah ijma' atas apa yang telah kita sebutkan. Waqad taqaddama bayanu hadha, dan telah disebutkan di atas penjelasan itu. Wa qala ashabuna, sebagian dari sahabat, yakni orang madhab Syafi'i, dia mengatakan walau ghibal hashafatu fi dubur imra'atin au dubur rajulin au farji bahimatin au duburiha wajabal usul. Kalau seandainya kemaluan laki-laki ini, kepalanya tenggelam masuk di dalam dubur perempuan atau dubur laki-laki, atau di kemaluan binatang, atau di dubur binatang, wajabal ghusl, wajib mandi. Ya, nah, jadi subhanallah, kalau kita lihat ulama dahulu pikirannya di dalam hukum ini sangat luas. Ya, kita sudah tahu bahwasanya dilarang. Nabi melarang seorang laki-laki, seorang suami mendatangi istrinya dari dubur. Jadi tidak boleh dia melakukan hubungan badan di dubur istrinya. Haram hukumnya. Tapi kalau itu yang terjadi, pembahasannya adalah pembahasan wajib mandi atau tidak wajib mandi. Dia tidak membahas tentang apa hukumnya halal atau haram, tidak. Atau yang terjadi apa, terjadi antara laki-laki dengan laki-laki, ya, adanya laki-laki mensodomi laki-laki lain. Ya. Nah, maka apa hukumnya orang yang mensodomi ini? Apakah wajib mandi atau tidak wajib mandi? Itu pembahasannya, bukan pembahasannya halal atau haram. Sudah pasti itu adalah haram. Nah, tapi bagaimana dia tetap mandi? Atau binatang yang dilakukannya, ya, di binatang dilakukannya, maka tetap dia mandi. Ya. Sawa'un kana al-mulidu fihi hayyan aw maytan. Sawa'un kana al-mulidu fihi hayyan aw maytan. Saghiran aw kabiran. Sama hukumnya apakah yang menjadi objeknya adalah mati atau hidup. Ya. Taruhlah misalkan ada orang memperkosa mayat. Ya. Memperkosa mayat. Apakah yang memperkosa mayat ini wajib mandi? Ya, wajib mandi kalau seandainya masuk kemaluannya dalam kemaluan mayat itu. Ya, mungkin ya mungkin gambarannya mungkin enggak ada, ada aja lakukan oleh orang. Ya, ketika dia memperkosa seorang perempuan, akhirnya dia cekik mati dulu. Ya, lalu dia perkosa setelah itu. Nah, tetap dia wajib mandi. Ya, pembahasannya. Baik itu adalah kecil atau dewasa. Besar. Wasangkan dzalika min qasdin aw an nisyan. Baik itu yang dilakukan perbuatannya dengan niat atau memang disengaja atau tidak disengaja. Ya, tidak disengaja. Maaf, tidak disengaja misalkan ya suami berbuat dengan istri tahu-taunya ya tidak sadar masuk ke dalam duburnya. Tidak ada kesengajaannya. Ya. Nah, ini tetap dia melaksanakan ya mandi. Sawa'an kana mukhtaran aw mukrahan. Baik dia lakukan dengan kesadarannya sendiri atau dipaksa, diancam, kamu harus lakukan, kalau enggak saya bunuh. Ya. Baik. Aw istadkhalatil mar'atu dzakarahu wa huwa na'im. Atau istri ya meminta supaya kemaluan suami dimasukkan ke kemaluannya sementara suami sedang tidur. Ya, ini istri bergejolak syahwatnya sementara suaminya kecapean, letih. Kemudian istri memasukkan kemaluan suaminya ke kemaluan dia. Ya. Maka juga tetap wajib mandi. Ya. Sawa'u intashara dzakaru am la. Baik itu kemaluan suaminya ini ereksi keras atau tidak. Ya, karena dia sedang tidur nih. Lalu dimasukkan oleh istrinya ke kemaluan dia. Ya. Sawa'an kana makhtunan aw aghlafa. Baik itu suaminya ya, dia berkhitan atau tidak berkhitan. Ya, kalau tidak khitan berarti masih tertutup. Ya. Fayajibul ghuslu fi kulli hadhihi as-suwari 'ala al-fa'ili wal maf'ul bih. Maka wajib mandi. Ya, wajib mandi dalam segala bentuk yang disebutkan tadi, baik bagi yang pelakunya atau yang menjadi objek. Illa idza kana al-fa'ilu aw al-maf'ul bihi sabiyan aw sabiyyah. Baik ya, kecuali kalau seandainya pelaku atau yang melakukan dia adalah bayi, anak kecil, ya. Fa innahu la yuqal wajib alaihi li'annahu laysa mukallafan. Ya, atau anak kecil, maka dikatakan kepadanya tidak wajib karena dia bukan orang yang ditaklif. Walakin yuqal sara junuban. Akan tapi dikatakan anak ini sedang dalam kondisi junub. Fa in kana mumayyizan wajib 'ala al-wali an ya'muruhu bil ghusli kama ya'muru bil wudu. Kalau seandainya anak tadi umurnya mumayyiz, mana yang mumayyiz? Kurang lebih anak SD. Ya, 6 tahun itu sudah mumayyiz, yakni mumayyiz itu adalah fahmul khitab. Dia memahami perintah. Maka itu namanya dengan mumayyiz. Maka walinya atau orang tuanya wajib memerintahkannya untuk mandi sebagaimana dia wajib memerintahkan anaknya untuk berwudu. Fa in shalla min ghairi ghuslin lam tashih shalatuhu. Kalau seandainya dia mandi ya, lalu dia sholat tanpa mandi, maka sholat tidak sah. Mungkin enggak anak mumayyiz melakukan hal itu? Mungkin aja anak-anak SD yang sudah berzina. Ya, karena Allah musta'an, ya ini kondisi sekarang ini bermacam-macam keadaan. Wa in lam yaghtasil hatta balagha wajaba 'alaihi ghusl. Kalau seandainya dia tidak mandi sampai dia baligh, maka wajib mandi. Kalau nanti baligh dia wajib dia mandi. Wa yaghtasala fi sabi thumma balagha lam yalzamhu 'iyadatul ghusl. Kalau seandainya dia sudah mandi di waktu sebelum dia baligh itu, dari kalau tadi kondisi junub tadi, kemudian dia baligh, maka tidak perlu, ya, tidak perlu lagi untuk mandi, mengulang mandi. Qala ashabuna, yakni ulama Syafi'i mengatakan, wal-i'tibaru fil-jima'i bitaghlibil hasyafa min sahihil dhakari bittifaq. Yang menjadi i'tibar dalam jima itu adalah tenggelamnya kepala dari zakar yang sehat. Ya, yakni utuh, sehat. Bittifaq, sesuai dengan kesepakatan. Faida ghibah, faida ghibah, ghibah bikamaliha ta'allaqat. Faida ghibah bikamaliha ta'allaqat bi jami'il ahkam. Kalau seandainya semuanya sudah tenggelam, maka semua hukum-hukum terkait dengannya. Jadi yang menjadi intinya adalah kepalanya, ya, kepala atau wajahnya masuk tenggelam, ya, maka sudah berkaitan dengan seluruh ahkam. Wala yushtaratu taghyibu jami'i dzakari biittifaq. Tidak disyaratkan harus tenggelam batang penisnya semuanya, tidak. Cukup kepalanya aja, maka hukumnya sudah berlaku semua. Walau ghiba ba'dul hasyafa la yata'allaq bihi syai'un min al-ahkam bi-ittifaq. Kalau baru separuh kepalanya yang tenggelam, belum semuanya, maka tidak ada hukum yang terkait dengannya. Ya. Illa wajhan syadzan dzakara ba'd ashabina anna hukma hukmu jami'iha. Kecuali ada sisi pendapat yang aneh yang disebut oleh sebagian dari ulama kami bahwa hukumnya sama dengan hukum yang tenggelam semuanya. Wa hadzal wajhu, gambaran atau pendapat ini, ghalatun munkar matruk. Ini adalah kekeliruan, kemungkaran, dan ditinggalkan pendapat itu. Amma in kana idza kana dzakr maqtu'an, apabila kemaluan itu terpotong, ya, fa in baqiya minhu dunal hasyafa lam yata'allaq bihi syai'un min al ahkam. Kalau seandainya dari zakar tadi, ya, tidak ada yang tersisa, malahan apabila tersisa kurang dari ukuran kepala, maka tidak ada kaitan hukum. Jadi misalkan terpotong, tapi kecil, kurang dari ukuran kepala, ya, nah maka mungkin maaf hanya sedikit aja untuk mengeluarkan air seninya misalnya, ya, nah maka tidak ada hukumnya. Tapi wa in baqiya wa in kana al baqi qadr al hashafa fa hasaba ta'alluqi ta'allaqat al ahkam bi taghyibihi bi kamalihi. Kalau seandainya ukuran yang terpotong itu, yang tersisa seukuran kepala, kepala penisnya, lalu maka hukumnya berkaitan dengan tenggelam semuanya seukuran dari ukuran kepala itu. Wa in kana zaidan ala qadr hashafa fa fi wajhan mashhuran li ashabina. Kalau seandainya lebih dari ukuran kepala, maka ada dua pendapat dari mazhab Syafi'i, ashahuma, yang paling sahih, annal ahkam tata'allaq bi qadr hashafa minhu, bahwasanya hukum itu terkait dengan ukuran kepala. Kalau sudah tenggelam seukuran kepala, maka sudah berkaitan dengan hukum semuanya. Baik. Apalagi permasalahannya? Ya. Ada lagi masalahnya. Walau laffa 'ala dhakari kharqa wa awlajahu fi farji mar'ati. Kalau seandainya kemaluannya dia bungkus dengan kain, lalu dia masukkan ke dalam kemaluan perempuan. Ini Imam Nawawi dalam hidup abad ke-5 Hijriah. Kapan dia memikirkan tentang kondom? Eh? Subhanallah, berarti hubungan badan suami istri apabila terjadi dengan pakai kondom kan tidak langsung bersentuhan, ya, maka nah ini hukum yang disebutkan sama dengan dibalut kepala kemaluannya atau kemaluannya dengan kain lalu dimasukkan ke dalam kemaluan istrinya. Fa fihi thalathatu awjuh, ada tiga pendapat ulama, ya, dari mazhab Syafi'i. As-sahih minha wal masyhur, yang sahih dan yang masyhur, annahu yajibu alaihi mal ghusl, wajib keduanya, ya, walaupun makan permennya pakai bungkus-bungkus, ya, jadi tetap keduanya harus mandi, suami istri harus mandi. Wa tsani la yajibu li annahu awlaja fi kharqa, ya, pendapat yang kedua enggak wajib karena dia bukan masukkan ke dalam kemaluan tapi masukkannya dalam kain, gitu. Ya. Wa tsalits in kanat al-kharta ghalidha tamna'u wusul al-ladhati wa rutubah lam yajib al-ghusl wa illa wajaba wallahu a'lam. Yang ketiga mengatakan kalau seandainya kainnya tebal yang menghalangi sampainya rasa kenikmatan dan terhalangnya rutubah yakni basah, maka tidak wajib mandi. Kalau kalau seandainya sampai kelezatan dan rutubahnya, wajib mandi. Namun dari tiga pendapat ini yang benar, yang tersahih adalah pendapat yang pertama. Jadi kalau seandainya ada orang yang memakai kondom dalam berhubungan badan, baik kondomnya tipis atau tebal, ya, maka wajib mandi. Tapi kalau saya enggak pakai kondom tapi pakai plastik atau karah, ya, selang pakainya misalnya, dimasukkan di dalam selang, selang itu masukkan dalam kemaluan istri, ya, maka juga wajib untuk mandi, ya. Tayyib. Walau istadakhalatil mar'atu dhakra bahimatin wajaba 'alaiha al-ghusl. Kalau seandainya perempuan memasukkan ke kemaluan dia kemaluan binatang. Ya, maka wajib perempuan itu mandi. Walau istadkhalat dzakaran maqtu'an fa wajhani ashahuma wajib 'alaihim al-ghusl. Kalau dia memasukkan kemaluan yang terpotong, dia masukkan ke kemaluan dia, maka wajib dia mandi. Ya. Jadi kalau kita lihat, subhanallah, ya, pembahasan ulama enggak ada lagi yang tersisa. Ya, dalam bentuk hubungan ini kemungkinan-kemungkinan seperti apa, bagaimana, semuanya sudah dibahas oleh ulama. Nah, itu ketajaman jangkauan pikiran ulama. Ya, sampai dulu pernah juga ulama, kalau nggak salah Abu Hanifah mengatakan, kalau seandainya ada orang yang terbang, mana dulu memikirkan ada pesawat terbang? Ya, tapi dia terbang misalnya. Itu kan juga realitanya sekarang ini adalah orang terbang dengan pesawat terbang. Baik. Kemudian dalam hadis wa massal khitana faqad wajaba al-ghusl. Yani bersentuhan khitan, khitan itu tempat yang dipotong dari khitannya. Ya. Yani bersentuhan khitan laki-laki dengan khitan perempuan, maka wajib mandi. Qala ulama ma'nahu ghayyabta dzakaraka fi farjiha. Ya. Maksudnya bukan hakikat, walaysat haqiqatul mas. Mas itu bersentuhan. Bukan hakikat dia harus bersentuhan. Ya. Akan tetapi maksudnya adalah masuknya kemaluan laki-laki atau kemaluan suami kepada kemaluan istri. Itu hakikatnya, itu maksudnya. Dzalika anna al-khitan al-mar'a fi 'ala al-farj. Karena khitan wanita itu di bagian atas kemaluannya. Wa la yamassuhu dzakaru fil jima'. Maka tidak disentuh oleh dzakar di waktu berbuang badan. Qad ajma'al ulama wala annahu law wada'a dzakaru 'ala khitaniha wa lam yulijhu lam yajibul ghuslu la 'alaihi wala 'alaiha. Sepakat ulama kalau seandainya suaminya meletakkan zakat dia di tempat khitan perempuan, yakni di bagian atasnya, tapi dia tidak memasukkan ke dalam lubang vaginanya, ya, maka tidak wajib mandi. Ya. Tidak wajib kepada yang laki-laki, tidak juga wajib kepada perempuan. Faqad dalla ala anna al-murad ma dzakarna. Nah, telah menunjukkan kepada apa yang telah kita sebutkan, wal muradu bil mumasa muhada. Maksud dari sentuhan itu adalah muhada. Muhada itu setentang. Ya, karena memang setentang dia. Namun dia tidak langsung bersentuhan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya. Jadi ahkam, hukum sudah jelas. Kalau seandainya misalkan hanya seorang laki-laki, suami istri lagi saling bercumbu, lalu keluar mani laki-laki, wajib mandi atau tidak? Wajib mandi. Istrinya? Tidak. Kalau seandainya istrinya terangsang sampai keluar maninya, maka wajib mandi. Ya, kalau seandainya mereka saling merangsang tapi tidak keluar mani dan terjadi itu hanya di luar, tidak sampai masuk, maka tidak wajib mandi. Walaupun keluar madinya, karena madi itu keluar karena dorongan syahwat. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Tapi kalau nggak ada, karena ini sangat privasi dan sangat sensitif. Ya, pembahasannya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.